إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداهم إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Salah satu dari tanda-tanda keimanan adalah bertawakal hanya kepada Allah, pasrah dan bergantung diri kepada Allah semata, mengharapkan segala kebaikan yang kita inginkan dan berlindung diri dari segala kejelekan yang kita takuti hanya kepada Allah Jalla fi'ula. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah sebutkan, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman kepadanya. Menunjukkan bahwa tawakal adalah perkara penting dan bukti keimanan seseorang kepada Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, oleh karenanya dalam Quranul Karim Allah menjelaskan kelemahan segala yang dituhankan selain Allah, ketidakberdayaan mereka untuk melindungi dan menjaga para penyembahnya atau memberikan suatu kebaikan yang mereka harapkan, karena itu semua murni kekuasaan Allah, hanya Dia yang mampu. Di dalam Az-Zumar ayat 38 Allah sebutkan, Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallahu 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan kepada mereka, tunjukkan kepada kalian apa yang kalian sembah selain Allah, yang kalian berdoa berharap kepadanya. Jika Allah menginginkan madharat kepadaku, mampukah mereka menghilangkan madharat itu? Atau Allah menginginkan rahmat bagiku, mampukah mereka menahan rahmatnya? Katakan, cukup bagiku Allah, dan kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu hanya bertawakal kepada Allah. Ayat menjelaskan kepada kaum mukminin bahwa segala peribadatan kepada selain Allah tidak akan berkuasa untuk menghalangi dan menjaga manusia dari segala madharat dan kejelekan, penyakit, musibah, malapetaka, dan segala kejelekan yang dibenci oleh manusia. Mereka tidak akan bisa untuk menjaga manusia, melindungi mereka dari semua itu. Atau jika Allah inginkan rahmat bagi hambanya, kesehatan, keselamatan, rizki, kekayaan, kebahagiaan, dan yang lain-lainnya, para Tuhan selain Allah itu pun tidak mampu untuk menghalangi kebaikan yang Allah inginkan bagi hambanya. maka bertawakallah kepada Allah, wahai kaum mukminin, kepadanya lah cukup bagi seorang mukmin sebagai segala-galanya, tempat bergantung dan kembali dalam segala urusannya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, segala bentuk anggapan dan keyakinan adanya sesuatu selain Allah bisa menjaga dan melindungi, bisa memberi kesembuhan dan kesehatan kepada seorang hamba, semua itu adalah bentuk-bentuk kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan yang lain, karena itu semua hanya kekuasaan Allah Ta'ala. Itu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam hadis Imam Ahmad dari Imran Ibn Husain, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang di bahunya ada semacam gelar atau tali dia ikat di bahunya, maka Rasulullah mengingkari dan bertanya kepadanya, apa-apaan ini? Apa yang engkau ikat atau engkau letakkan di bahumu ini? Orang itu menjawab, minal wahina ya Rasulullah, ini aku gunakan untuk menyembuhkan penyakitku. Dia menderita suatu penyakit, dia anggap dengan menggunakan gelang ini, dia anggap keyakinannya dengan mengikat tali ini akan sembuh dari penyakitnya. Tali atau gelang. Maka Rasulullah katakan, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Buang, copot itu darimu, karena sungguh itu tidak akan menambah padamu kecuali sakit, akan semakin parah penyakitmu karena kamu bertawakal menjalani asbab ikhtiar dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Wa innaka law minta wa hiya alayki ma alayka ma aflahta abada. Jika kamu mati dalam keadaan tali ini atau gelang ini berada di tanganmu, kamu tidak akan jaya, kamu tidak akan bahagia. Celaka kamu jika kamu mati sementara ini gelang masih ada di tanganmu. Ada keyakinan dengan ini dia akan sembuh dari penyakitnya, dengan ini akan terangkat darinya musibah yang menimpa dia. Demikian Rasulullah mengingkari, Rasulullah melarang dan memerintah untuk dicabut dan dibuang, karena ini tidak akan memberi kesembuhan, karena ini tidak akan meringankan penyakitmu, justru sebaliknya akan memperparah kamu. Dan jika kamu mati dalam keadaan demikian belum bertobat, celaka kamu di kuburmu dan di akhiratmu, karena dengan itu kamu telah mempersekutukan Allah. Bertawakal, pasrah, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Uqbah ibnu Amir, juga di Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu la, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu la, wa man ta'allaqa tamimatan faqad asyraf. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka tidak akan Allah sempurnakan baginya. Di lafaz lain, barang siapa yang menggantungkan tamimah, sungguh dia telah musyrik, telah mempersekutukan Allah dengan yang lain. Tamimah adalah segala sesuatu yang digantungkan oleh seseorang di tempat manapun itu untuk menjaga dia dari segala kejelekan, untuk melindungi dia dari segala keburukan yang dia takuti, apapun itu bentuknya. Terkadang dan seringnya tamimah ini adalah kertas, tertulis di situ raja-raja, huruf-huruf, angka-angka yang tidak jelas apa maknanya, H, Jim, Cho, 1, 2, 3, 5 dan sebagainya. Dilipat-lipat, ditaruh di kertas, di plastik, kain atau semisalnya. Kemudian dia letakkan di atas pintu rumahnya. Dengan anggapan dan harapan rumahnya selamat dari kejelekan. Tidak ada keburukan yang masuk ke dalam rumahnya. Atau itu diletakkan di warungnya. Dengan anggapan agar tidak ada yang hasad, iri dengki menginginkan kejelekan bagi tempat usahanya dan yang semisalnya. Segala yang digantung-gantungkan di atap rumah, di pintu rumah atau tempat usaha dan semisalnya, jika itu dia lakukan, dia telah berharap kepada sesuatu. Dia telah berlindung dari suatu kejelekan kepada selain Allah. Maka dengan itu Rasulullah sebutkan, tidak akan Allah sempurnakan baginya urusannya. Atau Rasul katakan, dengan itu dia telah musyrik, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Kamu takut kepada Allah, kamu takut kepada suatu kejelekan. Kita sebagai manusia was-was, jangan-jangan fulan berharap ini dan itu menginginkan keburukan bagi kita. Berlindunglah kepada Allah. Berdoalah hanya kepada Allah. Minta penjagaan dalam sholat kita hanya kepada Allah. Bukan dengan raja-raja tersebut. Bukan dengan tulisan-tulisan tersebut yang digantung-gantungkan di rumah atau tempat usaha yang ada. وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ. Demikian pula Rasulullah sebutkan, barang siapa yang menggantungkan wada'ah, Allah tidak akan sempurnakan baginya. Wada'ah, sesuatu yang masyarakat jahiliyah dulu terbiasa melakukannya untuk melindungi anak-anak kecil mereka. Terkadang itu diletakkan di dahinya satu titik berwarna hitam, atau terkadang itu kalung dikalungkan di leher si anak yang masih kecil. Dalam kalung itu terikat kain hitam, tertulis padanya ini dan itu, dengan harapan anak ini tidak terkena malapetaka, dengan harapan anak ini tidak terkena mata jahat orang dan yang semisalnya. Ini yang Rasul katakan, yang melakukan itu tidak akan Allah sempurnakan baginya. Bahwa semacam itu sama dengan tamimah, merupakan bentuk kemusyrikan kepada Allah, bergantung dan bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ganti yang jauh lebih baik, Rasul ajarkan, pegang ubun-ubun anakmu, bacakan doa padanya, u'idzuka bikalimatillahi tamma min kulli syaitan wa hamma min kulli ainin lamma. Aku lindungkan dirimu kepada Allah dari segala syaitan dan segala penyakit dan dari segala mata yang jahat. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika dalam hadis Hudzaifah bin Abi Hatim melihat seseorang di tangannya ada tali tertentu, ikatan-ikatan tertentu semacam gelang, Rasulullah SAW memutuskannya, mematahkannya. Kemudian beliau bacakan ayat 106 dari surat Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka telah musyrik kepadanya. Oleh sebab itu, segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah, segala bentuk harapan sesuatu bisa melindungi kita dari kejelekan yang kita takuti, atau memberi kita manfaat dan kebaikan, sementara itu diberikan keyakinan kepada selain Allah, adalah bentuk-bentuk kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, di riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, Rasulullah pun menegaskan, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun segala bentuk bacaan-bacaan yang tidak jelas, mantra-mantra yang orangnya sendiri tidak paham apa yang dia ucapkan. Jika dia ditanya, apa makna ucapan yang kamu baca ini? Dia tidak mengerti apa makna dari lafaz-lafaz itu. Dia hanya mengikuti dan membaca mantra atau kalimat-kalimat tertentu yang tidak jelas. Demikian pula segala bentuk tamimah yang digantung-gantungkan di rumah atau di tempat yang lainnya. Semacam itu pula tiwala. Tiwala adalah sesuatu yang sengaja dibuat untuk membuat cinta seorang wanita kepada seorang lelaki, atau sebaliknya digunakan tiwala ini untuk membencikan seorang wanita kepada seorang suaminya agar terpisah di antara hubungan keduanya. Semua ini adalah bentuk kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap sesuatu berguna baginya, mendatangkan kebaikan atau bisa menimpakan suatu keburukan, sementara itu bukan dari Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala bentuk kemusyrikan, karena itu tidak akan diampuni oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni siapapun ketika mempersekutukan dia dengan yang lain, dan Allah ampuni dosa-dosa selain itu. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, tauhid, iman kita kepada Allah menuntut kita, mengajarkan kepada kita untuk kita kembali pasrah dan bergantung dalam segala urusan kita hanya kepada Allah. Itulah makna dari firman Allah, Allahus Samad, di dalam surat Qul Huwallahu Ahad. As-Samad, nama mulia bagi Allah, yang artinya kepadanyalah seluruh makhluk kembali, kepadanyalah seluruh makhluk bergantung, kepadanyalah seluruh makhluk berharap, kepadanyalah seluruh makhluk meminta, kepadanyalah seluruh hambanya berlindung diri dari segala kejelekan yang mereka takuti. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Uqaid, beliau bersabda di dalam riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, man ta'allaqa syai'an bubila ilaih, yang bergantung kepada sesuatu selain Allah, hatinya bergantungnya bukan kepada Allah, berharapnya bukan kepada Allah, takutnya bukan kepada Allah, tetapi kepada segala sesuatu yang lainnya, yang digantung-gantung di pintu, yang digelang, yang dicincin, yang disabungnya, yang raja-raja tertulis ini dan itu, bergantungnya kepada semua itu, Rasul katakan dia akan dipasrahkan kepada semua itu, Allah berlepas diri darinya. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Ibadallah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, pada kenyataannya banyak sekali di tengah-tengah kaum muslimin yang masih melakukan praktek-praktek perbuatan maksiat semacam ini. Ada yang menggunakan gelang, ada yang menggunakan tali ini dan itu, dengan anggapan dengan ini dirinya akan selamat, dengan ini dirinya akan terhindar dari penyakit ini dan itu, atau sembuh dari sesuatu yang dia derita, bahkan lebih parah dari itu, dia dengan menggunakan barang-barang tersebut akan merasa kebal dari segala sesuatu yang bisa melukai layaknya manusia biasa. Segala sesuatu ini adalah bentuk kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang mukmin takut dan menjauh dari segala bentuk kemusyrikan kepada Allah, karena itu tidak akan Allah ampuni segala yang kita jalani dengan anggapan itu sebagai penawar, sebagai penyembuh dari penyakit yang diderita oleh manusia. Harus salah satu dari dua yang Allah izinkan. Yang pertama itu ada nas dan dalilnya, seperti ruqyah syar'iyyah, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan surat-surat Quran kepadanya dan doa-doa yang masyhur. Yang kedua, sesuatu itu diketahui secara ilmiah bahwa itu bisa dengan izin Allah menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu, semacam obat melalui medis, melalui pemeriksaan dan yang semisalnya dari ahlinya, para dokter dan apoteker, bahwa ini, obat ini dengan izin Allah bisa menyembuhkan penyakit ini dan penyakit itu. Adapun sesuatu yang keluar dari dua ini, tidak ada dalilnya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, namun dianggap bisa menyembuhkan penyakitnya, bisa melindungi dia dari kejelekan, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, tinggalkan agar selamat iman dan tauhid kita. Jangan sampai hanya karena sakit, hanya karena takut kerugian dari usahanya, orang berkorban, mengorbankan iman dan agamanya. Iman kita segalanya, agama kita jauh lebih mahal dari dunia dan seisinya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga iman dan tauhid kita dari segala yang menggores dan mengurangi kesempurnaannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihun, wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihun. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.